Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Masih kita pada pembahasan sederetan bab berkaitan dengan menyempurnakan sebuah doa. Tatkala seorang hamba berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, bab yang sedang kita baca adalah berkaitan dengan salah satu adabnya menyempurnakan doa tersebut, yaitu seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke arah langit tatkala berdoa, menunjukkan betapa butuhnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang dia minta, dan tidak bisa dia menyendiri tanpa Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dan menggapai apa yang dia inginkan. Dicontohkan hadis-hadis oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala di bawah bab tersebut. Hadis-hadis yang mulia ketika Rasulullah SAW senantiasa mengangkat tangan beliau tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, qala rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Sallam qala akhbarana Ismail ibn Ja'far an Humaid an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, qahatal mataru 'aman. Hadis dengan syaratnya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan qahatal mataru 'aman. Tertahannya hujan 'aman pada salah satu di antara tahun-tahun ketika Rasulullah SAW masih ada ketika itu. Qahatal matar, pada salah satu tahun tersebut tertahan hujan, kemarau, tidak ada hujan yang turun. Qahata, sehingga bumi ini menjadi kering, tumbuh-tumbuhan tidak subur, kekurangan minuman dan juga kekurangan makanan disebabkan tumbuh-tumbuhan yang tidak banyak karena tidak adanya air yang menyiraminya. Al-Muhim, diceritakan tahun yang sangat berat, qahata al-matar, tertahannya hujan, kemarau paceklik yang panjang. Faqama ba'dul muslimina ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah. Maka pada suatu hari kaum muslimin sebagian kaum muslimin ketika itu sedang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Pada hari Jumat disebutkan pula tatkala salat Jumat. Fahata al-matar 'aman. Faqama ba'd al-muslimin ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul jum'ah. Yauma al-jum'ah. Bangkitlah sebagian kaum muslimin bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Dalam salah satu riwayat disebutkan jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthub. Dijelaskan dalam salah satu riwayat hadis tentang cerita ini disebutkan salah satu orang Arabi Badui datang menghadap Nabi SAW dalam keadaan Rasul SAW sedang berkhutbah. Artinya kaum muslimin sedang berkumpul dalam salat Jumat. Kemudian datanglah seorang Arabi yang bertemu Nabi SAW sedangkan kaum muslimin sedang mendengarkan khutbah Nabi SAW. Wa khatabahu waqta khutbatil Jum'ah. Bahkan orang Arabi ini mengajak bicara Rasul SAW padahal Rasul SAW sedang melakukan khutbah, sedang berkhutbah pada khutbah Jumat. Ini disebutnya dalam salah satu riwayat. Datang Arabi, datang seorang Arab Badui, mengajak bicara Rasul SAW dalam keadaan beliau sedang berkhutbah. Faqala ya Rasulullah. Faqala ya Rasulullah qahata al-matar. Wahai Rasulullah SAW, qahatal matar, mengeluhkan tentang keadaan yang sedang mereka rasakan, yaitu kemarau, paceklik, tidak turunnya hujan, kekeringan, kekurangan bahan pangan dan minuman. Qahata al-matar wa ajdabatil ard wa halakal mal, sehingga bumi ini menjadi tandus, kekeringan, harta-harta pun lenyap dikarenakan tidak ada hasil dari pertanian mereka dikarenakan tidak adanya hujan yang turun. Halaka al-mal. Di sini disebutkan oleh para ulama masyru'iyatu talabid du'a. Disyariatkan dalam Islam ini meminta doa. Wa huwa la yutlabu illa min al-ahya. Wa huwa la yutlab illa min al-ahya. Dan tidaklah diminta doa ini kecuali kepada orang yang hidup dan hadir di situ. Berkaitan dengan tauhid, keyakinan. Seseorang dalam meyakini tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala, dia meyakini Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat, dan maha mampu mengabulkan apa yang dia inginkan. Namun ketika seseorang minta doa kepada orang lain, meminta untuk didoakan, talabud du'a, dan ini disyariatkan sebagaimana antum lihat tadi dalam hadis, seseorang meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Menceritakan tentang keadaan yang susah, meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kepada Allah agar dipermudah urusan mereka. Maka ini disyariatkan. Namun lihatlah bagaimana diminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk, diminta dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di situ, dalam keadaan beliau hidup. Tidak diminta doa kepada orang yang tidak mendengar, tidak ada di situ, sudah mati misalnya, dan lain sebagainya. Karena dengan seseorang melakukan itu, maka terkandung padanya adanya keyakinan pada dirinya bahwasanya orang yang telah mati tadi mendengar apa yang dia minta atau dapat mengabulkan apa yang dia minta padahal dia sudah mati, dan seterusnya. Ini termasuk kesalahan dan kemungkaran. Taib, ini apa yang bisa diambil dari potongan hadis tersebut. Ya Rasulullah qahatal matar wa ajdabatil ard wa halakal mal. Artinya apa? Dia mengeluhkan keadaannya, meminta agar Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka. Ini disyariatkan seorang meminta kepada orang yang soleh tentunya, yang lebih beribadah dan lebih memiliki keilmuan, terlihat kesolehannya dan ketakwaannya, maka diminta kepadanya doa. Farafa'a yadaihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengangkat kedua tangannya. kedua tangannya. Di sini terdapat pelajaran pula masyru'iyah atau yushra' lil imam wal ma'mumin idza istasqaw waqt al khutbah an yarfa'u aydiyahum. Yushra'u lil imam wal ma'mumin, disyariatkan bagi imam dan juga bagi makmum. Idza istasqaw waqt khutbatil jum'ah, jika mereka beristisqa meminta untuk diturunkan hujan pada keadaan sholat Jumat, khutbah sedang berlangsung, an yarfa'u aydiyahum, disyariatkan mereka mengangkat kedua tangannya dalam keadaan khutbah sedang berlangsung bagi imam ataupun makmum. Wala yushra'u minhum fi ghairil istisqa. Wala yushra'u minhum fi ghair al-istisqa. Dan tidak disyariatkan selain urusan istisqa, meminta hujan. Perhatikan ini, disyariatkan mengangkat tangan dalam berdoa dalam keadaan khutbah Jumat sedang berlangsung bagi imam ataupun makmumin, namun dengan syarat apa? Berkaitan dengan istisqa. Berkaitan dengan istisqa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, farafa'a yadaihi. Adapun selain contoh ini, maka tidak disyariatkan. Misalkan seorang dalam khutbah kemudian berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan agar kita terus istiqomah, kemudian mengangkat tangannya mengaminkan, di sini tidak disyariatkan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus dalam keadaan istisqa. Di sini diceritakan tentang keadaan masyarakat sekarang. Qahatal matar, ajdabatil ard, halakal mal. Barulah Rasulullah SAW berdoa untuk melakukan istisqa. Farafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Farafa'a yadaihi, wa ma yura fis sama'i min sahabah. Farafa'a yadaihi, wa ma yura fis sama'i min sahabah, famadda yadayhi hatta ra'aytu bayada ibtayhi yastasqillaha. Farafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Wa ma yura fis sama'i min sahabah, pada saat itu tidak terlihat awan pun, satu awan pun pada langit. Artinya benar-benar panas, kering, tidak ada tanda-tanda akan hujan sama sekali. Tidak ada awan satupun yang terlihat. Wa ma yura fis sama'i min sahabah. Dalam keadaan yang seperti itu, madda yadaihi hatta ra'aitu bayada ibtaihi. Rasulullah SAW bersemangat sekali mengangkat kedua tangannya, mubalaghah, sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai yang bercerita di sini, hatta ra'aitu bayada ibtaihi, sehingga aku dapat melihat putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bayadu al-ibti la yura illa indama yakunu al-insan balagha fi raf'i yadayhi. Bayad al-ibt, putihnya ketiak tadi, tidak akan diketahui, la yura, tidak akan terlihat, illa indama yakunul insan, kecuali ketika seseorang ini balagha fi raf'i yadayhi, betul-betul mengangkat sangat tingginya kedua tangannya hingga terlihat. Artinya digambarkan bahwa Rasulullah SAW benar-benar mengangkat kedua tangannya sangat tinggi, setinggi-tingginya beliau angkat tangannya, balagha, sampai terlihat. Dan tidak mungkin terlihat kecuali dengan cara demikian. Balagha. Naam. madda yadayhi hatta ra'aitu bayadha ibtayhi. Apa yang beliau lakukan? Yastasqillaha. Yastasqi Allah. Beliau meminta hujan. Hatta yura na'am. Hatta ra'aitu bayadha ibtayhi yastasqillah. Kata Anas Malik, aku melihat beliau benar-benar tinggi mengangkat kedua tangannya sampai aku dapat melihat putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Yastasqillah, dalam keadaan beliau melakukan istisqa. Yatlubu min Allah subhanahu wa ta'ala an yusqihim al-matar. Istisqa diambil dari kata suqya. Yatlubu min Allah, ada alif, sin dan ta yang menunjukkan makna talab, meminta. Yastasqi ay yatlub min Allah subhanahu wa ta'ala an yusqihim al-matar, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diturunkan kepada mereka hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An yusqihim al-matar. فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله. الرجوع إلى أهله. Beliau meminta hujan dengan sedemikian sungguh-sungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengangkat kedua tangannya sampai sedemikian tingginya sampai terlihat ketiaknya. فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله. Maka tidaklah kami selesai sholat Jumat, atau belumlah kami menyelesaikan sholat Jumat, kecuali anak-anak muda yang rumahnya dekat dengan masjid, ahammar rujuk ila ahlihi, ingin sekali pulang ke rumahnya dengan cepat. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW seketika dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, mendatangkan awan-awan yang sebelumnya tidak terlihat sama sekali, kemudian menurunkan hujannya sampai-sampai yang sedang sholat Jumat di situ belum melesaikan sholatnya sudah gelisah. Anak-anak muda yang masih dalam keadaan kuat berlari, berjalan, rumahnya bahkan dekat dengan masjid, mereka gelisah ingin segera kembali ke rumahnya karena hujan yang turun. Digambarkan dengan yang anak muda, apalagi orang-orang tua, yang apalagi yang rumahnya jauh-jauh, mereka tentunya lebih bergelisah lagi dengan keadaan tersebut. Artinya menganggap besar semua jamaah sholat Jumat merasa besar sekali keadaan ini sehingga mereka terburu-buru dan bergelisah untuk pulang ke rumahnya. Fama sallaina al-jum'ata hatta ahamma ash-shabul qaribu ad-dar ar-ruju'a ila ahlihi. Fadamat jum'atun, fadamat jum'atun. Falamma kanat al-jum'atu allati taliha. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa semenjak itu hujan terus berlanjut, terus turun. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan kepada mereka sampai berlanjut sepekan, usbu'an kamilan. Istamarra al-matar yanzilu usbu'an kamilan. Fadamat jum'atun artinya ada apa? Terus berlanjut sampai hari Jumat berikutnya. Semenjak diturunkannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala hujan karena permintaan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan permintaan umatnya. Falamma kanatil jum'atu allati taliha. Falamma kanatil jum'atu allati taliha. Maka pada Jumat yang berikutnya setelah sepekan hujan penuh turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah lagi, kemudian datanglah orang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi orang yang pada pekan lalu datang, bisa jadi juga orang yang lain, wallahu alam, tidak diceritakan. Namun pada Jumat yang berikutnya, falamma kanatil jum'atul lati taliha, qala ya Rasulullah, datang orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahaddamatil buyut wa ihtabasar rukban. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang rumah-rumah menjadi rusak. Tahaddamat al-buyut wa ihtabasar rukban, para pengendara terhalang untuk melakukan aktivitas mereka. Artinya apa? Mereka mengeluhkan pada Jumat berikutnya perkara yang lain, yaitu perkara hujan yang terus turun sehingga menyulitkan aktivitas mereka untuk mencari ma'isyah, kebutuhan-kebutuhan keluarganya dan kebutuhan yang lainnya. Bahkan barang-barang dan harta pun menjadi rusak karenanya. Fatabassama li sur'ati malal ibni Adam. Maka Rasulullah SAW tersenyum melihat malal ibnu Adam. Ay yahsulu lahum al-malal as-sari'. Tabassama li sur'ati malal ibni Adam. Rasulullah SAW tersenyum melihat keadaan yang begitu cepatnya berubah dari mereka. Setelah sebelumnya mereka mengeluhkan begitu panas dan kering, tandus bumi ini, tidak ada tanaman yang subur, maka dimintai. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hujan, diturunkanlah hujan. Kemudian setelah hujan itu turun sepekan, mereka kembali mengeluh karena hujan yang tidak berhenti. Tabassama, Rasulullah SAW tersenyum melihat keadaan mereka. Wa qala biyadihi, dan kemudian Rasulullah SAW berdoa kembali. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Hawalaina ay fil manatiq allati hawlana ba'idah anna. Ya Allah, hawalaina, turunkanlah hujan ini di sekitar kami, tidak di atas kami secara langsung. Hawalaina fil manatiq allati hawlana ba'idah anna, di daerah-daerah lain yang selain daerah ini, namun kita mendapatkan manfaatnya karenanya. Wala alaina ay laysa ala buyutina wa amakinina, tidak secara langsung hujan itu turun di atas kami sehingga merusak rumah-rumah yang mereka tinggali, menyulitkan aktivitas ma'isyah mereka dan yang lainnya. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawalaina wala alaina, sekeliling kami, jangan di atas kami secara langsung. Dalam salah satu riwayat dijelaskan hawalaina wala alaina ala al-akam wa ala ru'usil jibal wa manabit asy-syajar. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala al-akam wa ala ru'usil jibal wa manabit asy-syajar, disebutkan dalam salah satu riwayat. Turunkanlah hujan-hujan itu di sekeliling kami, tidak di atas kami secara langsung. Turunkanlah di atas perbukitan, gunung-gunung, pepohonan, yang kemudian kami mendapatkan manfaat dari situ, mengalir ke daerah kami air-air tersebut. Fatakashshatat 'anil Madinah. Fatakashshatat 'anil Madinah. Maka tajallat as-sahab bidu'aihi. Takashshatat ay tajallat as-sahabah bidu'aihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berhentilah hujan dan menyingkir awan-awan yang tadi telah datang untuk menurunkan hujan. Barakallahu fikum, ini kisah yang dibawakan oleh Anas ibn Malik, diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Kemudian kisah ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab rafu' al-yadain, mengangkat kedua tangan dalam keadaan berdoa. Menunjukkan bahwa salah satu adab dalam berdoa adalah dengan cara demikian, dengan mengangkat kedua tangannya. Hanya saja barakallahu fikum, sebelum kita melanjutkan membaca syarahnya, perlu ada yang disampaikan. Kita perhatikan di sini ketika Rasulullah SAW diceritakan oleh Anas bin Malik, beliau mengangkat kedua tangannya dengan setinggi-tingginya hingga terlihat ketiaknya. Dalam keadaan apa? Yastasqillah, beristisqa, meminta hujan. Namun berikutnya, pada Jumat yang berikutnya, ketika disebutkan tahaddamat al-buyut wahtabasa ar-rukban, tidak disebutkan dengan demikian. Al-muhim, dengan kita melihat bahwa cara mengangkat tangan dengan sampai begitu tingginya ke arah langit kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama bahwasanya ini salah satu bentuk seseorang mengangkat tangannya dalam berdoa. Salah satu tingkatan, salah satu bentuk seseorang dalam mengangkat tangannya tatkala berdoa. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu' dan juga secara mauquf, disahihkan oleh sebagian ulama. Beliau mengatakan, al-mas'alatu an tarfa' yadayka hadwa mankibaika aw nahwahuma. Al-mas'alah an tarfa' yadayka hadwa mankibaika aw nahwahuma. Masalah, permintaan pada Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan-kebutuhan dalam doa-doanya, apa yang dia inginkan, seseorang memintanya pada Allah Subhanahu wa taala, an tarfa yadayka hazwa mankibaika aw nahwahuma, seseorang mengangkat tangannya, engkau mengangkat tangannya setinggi kurang lebih dengan pundaknya, mengangkat tangannya setinggi pundaknya atau yang sejajar dengannya. Ini dalam al-mas'alah, dalam seseorang meminta doa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya. Beliau melanjutkan, wal istighfaru an tushira bi isbi'in wahidah. Sedangkan istighfar seseorang mengisyaratkan dengan jarinya, an tushira bi'isbi'in wahidah. Wal ibtihal antamudda yadayka jami'an. Sedangkan ibtihal, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang umum seperti pandemi, kemarau yang berkepanjangan, paceklik atau bencana, apapun yang terjadi yang seperti itu keadaannya sangat besar dan sangat umum, maka kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anta mudda yadayka jami'an, engkau mengangkat kedua tanganmu semuanya sampai terangkat semuanya. Disyaratkan tadi dalam istisqa, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sampai ke arah langit. Kesimpulannya, para ulama mengatakan bahwa bertingkat-tingkat keadaan seseorang dalam meminta. Meminta permasalahan pada umumnya adalah salah satu tingkatan, yaitu seseorang mengangkat kedua tangannya searah dengan bahunya, searah dengan bahunya. Ketika beristighfar seperti dalam tasyahud dan juga dalam khutbah Jumat misalnya, seseorang mengisyaratkan dengan jarinya. Kemudian dalam perkara-perkara besar, fitnah, bencana atau wabah, kemarau dan yang semisalnya, maka seseorang meminta dengan mengangkat kedua tangannya setinggi-tingginya ke arah langit, sampai digambarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat putih ketiaknya karena begitu tingginya beliau mengangkat kedua tangannya. Jadi ini perbedaan keadaan dalam berdoa dan juga berkaitan dengan perbedaan mengangkat tangan padanya. Jadi tidak mesti semua doa seorang mengangkat tangan dengan sedemikian, tidak. Artinya sesuai dengan keadaannya. Maka permintaan pun sesuai, menggambarkan dengan keadaan yang sedang terjadi. Perkara yang tidak umum, perkara yang tidak begitu sulitnya sehingga menyeluruh seperti bencana wabah pandemi yang semisalnya seperti yang ada, maka tidak demikian cara berdoanya, cara mengangkat kedua tangannya. Baik, barakallahu fikum. Sisa waktunya insyaallah kita baca penjelasan dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dari kisah tersebut yustafadu min hadzal hadis masyru'iyatul istisqa min khilali khutbatil jum'ah. Disyariatkannya istisqa, meminta hujan pada saat khutbah Jumat. Tidak mesti diadakan secara tersendiri dengan sholatnya dan doanya, tetapi bisa saja tersisipkan dalam khutbah Jumat sebagaimana Rasulullah SAW melakukan. Kama yustafadu minhu masyru'iyatul mubalaghah fi raf'il yadaini hala du'ai talabi suqya min Allah. Perhatikan di sini, ini yang tadi barusan terakhir kita isyaratkan. Kata beliau, diambil pelajaran dari ini, disyariatkannya seseorang bermubalaghah, bersungguh-sungguh mengangkat semua tangannya sampai semuanya terangkat dalam keadaan apa? Talabis suqya minallah, meminta hujan, tidak dalam semua doa. Kama yustafadu minhu thubutu mu'jizatin min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terdapat pula pelajaran tentang salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzistajaballahu du'aahu, tatkala Allah Subhanahu wa taala dengan begitu cepatnya langsung mengabulkan doa beliau. Walaisa syai'un min asbabil matar maujudan, dalam keadaan sebelum beliau berdoa tidak ada satupun tanda-tanda hujan akan turun. Wa fil hadisi jawazu mukhatabatil imami wa huwa qa'imun yakhthubu yaumal jum'ah. Dalam hadis juga terdapat pelajaran bolehnya seseorang mengajak bicara khatib yang sedang berkhutbah tatkala khutbah Jumat. Yang dilarang adalah berbicara antara satu dengan yang lainnya, antara makmum dengan makmum, bukan kepada khatib atau imam. Namun seseorang mengajak bicara khatib maka diperbolehkan. Seperti misalnya seorang khatib yang lupa membaca ayat atau lupa ingin menyampaikan sesuatu kemudian diingatkan disampaikan, ini tidak mengapa, atau apapun diperbolehkan. Jawaz mukhatabatil imam wa huwa qa'imun yakhthubu yaumal jum'ah. Wa yustafadu minhu aidan mashru'iyyatud du'a li raf'id darar 'inda al-fardi wal mujtama', disyariatkan pula berdoa, dan ini umum, baik meminta manfaat atau meminta untuk dihilangkan madarat untuk urusan pribadi atau untuk perkara umum, semua disyariatkan. Dan bab ini yang sedang kita pelajari berkaitan dengan adab-adab tentangnya. Wa yustafadu minhu, diambil pelajaran pula jawazu talabid du'a li jalbi khairin aw daf'i dharrin mimman 'urifu bil ilmi was salahi fi kulli zamanin wa makan. Perhatikan, seperti yang disyaratkan tadi, bolehnya seseorang meminta untuk didoakan, meminta kepada orang lain untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk didatangkan manfaat atau ditolak madarat darinya. Kepada siapa diminta doa itu? Mimman 'urifu bil ilmi was salah, diminta kepada orang yang dikenal dengan keilmuannya, ibadahnya, kebaikan akhlaknya dan ketakwaannya. Fi kulli zamanin wa makan, kapan pun itu, selama orang itu ada, hidup, hadir di situ, mampu memberikan apa yang dia minta, maka mintalah kepadanya. Wa yustafadu, na'am, wa akhiran yustafadu minhu iftiqarul khalaiq ila khaliqihim fi jalbil masalih. Terdapat pelajaran yang sangat jelas, betapa butuhnya seluruh makhluk sekalipun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sang khaliqnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyelesaikan setiap kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan, baik itu meminta manfaat atau meminta untuk dihilangkan madarat dari mereka. Liqaulillahi taala, hal itu ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wahai manusia ketahuilah sesungguhnya kalian ini semuanya tidak terkecuali betapa butuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. sedangkan Allah lah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang maha kaya, tidak membutuhkan kepada siapapun. Al-Hamid, namun dengan kekayaan yang segitunya, Allah subhanahu wa ta'ala Hamid, terpuji, tidak tercela karena kekayaannya. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang mereka terkadang memiliki kekayaan, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, tapi terkadang mereka tidak semuanya Hamid, terpuji. Terkadang mereka ada yang sombong, di antara mereka ada yang meremehkan orang lain atau bakhil, tidak mau memberikan dan seterusnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghani, namun bersamaan dengan Ghaninya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hamid. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan dari syarah hadis tersebut. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.